Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mempelajari beberapa nama Indak ya Abdul Rauf. Apa saja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Terus? Hah? Satu lagi apa? Al-Khalaq, yes. Al-Khalaq. Apa makna Al-Khalaq? Indah Bakhtiar. Lihat yang maha pencipta. Nah, Tayyim, Khalaq bentuk mubalaghah dari apa? Alif Khalik. Nah, terkandung di dalamnya sifat apa bahasa Arabnya? Sifat penciptaan bahasa Arabnya? Al-Khalqu. Nah, diambil dari nama Allah Al-Khaliq. Demikian pula Al-Khalaq sifat apa? Sifat Al-Khalqu. Dalilnya penetapan nama Allah Al-Khalaq. Dalilnya apa? Indak ya Lutwan. Al-Khalaq. Fala wa huwa al-khalaqul alim. Dalam surat Yasin. Juga apa? Ada al-hijr. Inna rabbaka huwa al-khalaqul alim. Dua-duanya ikhwan fillah digandengkan dengan nama Allah Al-Alim. Karena memang penciptaan Allah, ya, penciptaan yang dibangun di atas ilmu. Nah, Allah Maha mengilmui segala sesuatu, sehingga penciptaannya penciptaan yang sempurna. Ar-Rauf, apa makna Ar-Rauf? Nafi' yang maha penyayang. Tayyib. Terkandung di dalamnya sifat apa? Dari nama Allah Ar-Rauf terkandung nama sifat apa? Ukasha. Ra'fa. Naam. Tayyib. Yaitu naam, kasih sayang yang sangat tinggi. Naam, kasih sayang sangat tinggi. Tayyib. Yang membenarkan tidak ada kebencian padanya. Namanya Ra'fa. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalilnya indak ya Zain. Penetapan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Nah, pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Tayyib. Nah, pada kedua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung penetapan sifat apa? Nabil. Sifat pengasih. Nah, sifat penyayang terhadap hamba-hambanya. Bahasa Arabnya sifat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung sifat apa? Nah, itu bahasa Indonesianya. Sifat apa, Iqbal? Sifat terkandung padanya sifat rahmah. Sekarang kita lanjutkan pada asma yang ke-32. Ar-Razzaq. Dalilnya qala Allah Ta'ala Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di surat apa ini? Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Indak ya Hanafi. Surat apa? Adz-Dzariyat. Sebelumnya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Lihat akhanifillah pada ayat ini. Nah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tujuan penciptaan kita semua untuk apa? Untuk apa Syafiq? Untuk beribadah kepada Allah semata. Nah, tayyib, kemudian ditegaskan khalifillah, innallaha huwa razzaq. Karena memang banyakkan manusia keluar dari jalan ibadah, kenapa? Karena na'am mikir rizki. Tidak beriman kalau Allah itu razzaq. Dengan keimanan yang benar, salat na'am terkadang malas ditinggalkan karena peluang usaha akan apa? Akan hilang misalnya. Menuntut ilmu diabaikan karena khawatir peluang usahanya hilang atau minimal waktunya, kesempatannya hilang. Nah, diingatkan innallaha huwarzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu razzaq. Jadi jangan sampai seorang meninggalkan tujuan dia diciptakan hanya demi apa? Demi nak mencari rezeki. Kenapa? Karena kita mencari rezeki dari ar-razzaq. Harusnya kita semakin memperdekat kepada Ar-Razzaq untuk mendapatkan rezeki yang na'am diberkahi. Bukan malah menjauh dari Ar-Razzaq. Tayyib. Dalil dari As-Sunnah hadithu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW membacakan kepadaku, inni al-razzaqu dzul quwwatil matin. Inni al-razzaqu dzul quwwatil matin. Ini qiraah Ibnu Mas'ud khalifillah. Dan memang pada beberapa qiraah Ibnu Mas'ud terdapat na'am lafaz-lafaz yang berbeda. Na'am dari qiraah yang kemudian ditetapkan dalam Mus'haf Utsmani. Sebenarnya aku itu adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Qala Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah, hadha haditsun sahihun ala syaratis syaikhain. Ini hadis sahih sesuai dengan apa? Syarat dua syaikh. Siapa yang dimaksud dengan syaikhain? Indak ya Muhammad Kalim bang. Imam Bukhari dan Muslim. Tayyib. Maknahu qala al-Khattabi ar-Razzaq huwa al-mutakaffilu bir-rizqi wal-qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min kutiha. Nah, ar-Razzaq yaitu zat yang apa? Menanggung rizki. Nah, menanggung rizki hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menanggung rizki kita semua. Tinggal kita menempuh sebab yang halal dan mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sekali-kali mengandalkan kepada kemampuan kita, usaha kita, dan seterusnya. Tapi jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran utama. Walqa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min kutiha. Dan zat yang memenuhi semua jiwa-jiwa dengan apa-apa yang bisa menegakkan mereka berupa apa? Makanan-makanan pokok yang dibutuhkan. Semua sampai binatang-binatang melata di muka bumi pun Allah Subhanahu wa taala bagi rezekinya kan. Ular yang apa? Yang sudah tua yang diam saja tetap saja ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada hewan-hewan yang mendekat kepadanya sehingga tinggal dia buka mulut kesedot. Sebagian ular-ular besar, ikhwan fillah, kata sebagian teman yang di Ambon dulu ketika ini, ada ular besar sekali ini. Naam. Sudah naam. Tayin di tutup rimbunan itu pohon-pohon. Nah, tiba-tiba ada angin. Naam nyedot, ya ternyata itu ular. Naam. Jadi kadang hewan-hewan dekat tinggal disedot. Dalam artian apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semuanya Allah tanggung, Pak. Binatang-binatang. Nah, dalam bagaimanapun tetap Allah berikan jatah rezekinya. Ini binatang. Apalagi manusia, fani fillah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau dia kemudian beranggapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rezeki dan seterusnya, ini berarti su'udzon kepada Allah. Allah berikan janji dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat di Al-Qur'an tentang masalah rezeki. Dan Allah sebutkan satu na'amaba, satu dari tipu daya syaitan tentang masalah rezeki, tapi kebanyakan manusia mengikut tipu daya syaitan ini. Di mana ayat itu? Yang syaitan menjanjikan kefakiran. Allah janjikan rezeki. Tetapkan rezeki bagi hambanya. Kemudian satu ayat saja yang menjelaskan tentang janji syaitan berupa kefakiran, dihantui kefakiran. Tapi manusia lebih condong kepada apa? Kepada na'am, apa yang disebutkan oleh syaitan ini, daripada janji-janji Allah yang begitu banyak. Ayat apa itu? Yang mana? Endak ya Abu Zaid. Ini sudah hafal. Surat Al-Baqarah. Naam, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Syaitan menjanjikan kefakiran, tapi lebih diambil yang satu ini daripada janji-janji Allah yang begitu banyak tentang masalah rezeki. Nah, sehingga jarang manusia mengorbankan sebagian dari waktunya kalau sudah bertentangan dengan rezeki. Kalau sudah bertentangan dengan masalah rezeki, apabila mau sedikit mengorbankan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi akhiratnya, banyak manusia enggan. Berhaji, datang. Berhaji, orang sudah punya uang banyak, berhaji. Sebagainya enggan, kenapa? Berhaji butuh waktu 40 hari. Nah, 40 hari tidak bekerja. Sampai mikirnya demikian. Sebagian kaum, mereka bekerja, bercita-cita, mengumpulkan untuk bisa berhaji. Ini adalah manusia. Nah, ini adalah manusia. Nah, sebagiannya mereka memang mencari rezeki demi menegakkan ibadah kepada Allah, tapi sebagian jadikan rezeki yang Allah berikan sebagai penghalang dalam beribadah. Tinggal kita milih mana, ya kan? Karena terkadang ketika masih pas-pasan, jadikan rezeki itu sebagai wasilah. Tapi ketika sudah dibuka luas, sudah menjauh. Ini syaitan. Oleh karena itulah sebagian manusia ketika diuji dengan keluasan rezeki, malah apa? Semakin jauh. Nah, tatkala dia diuji dengan kesempitan, mendekat. Demikian manusia. Makanya terkadang khawani fillah banyak-banyak disyukuri. Tatkala seorang Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Dalam keadaan apa? Kafah. Tayyib. Sekarang misalnya seorang masih cuma berdua, ya rezekinya segitu. Yakin nanti seandainya nanti tambah ada satu makhluk hidup keluar, ada lagi tambahan, jangan bingung. Baik, jangan bingung. Selama masih di jalan menuntut ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mengeluhkan tentang saudaranya, dia bekerja keras, saudaranya ini malah menuntut ilmu. Kemudian dikeluhkan, ini saya kerja, tapi saudaraku menuntut ilmu. Ayo kerja bareng, enak saja menuntut ilmu. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bi. Mungkin saja engkau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebab saudaramu tadi yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu termasuk sebab rezeki. Sebab rezeki. Tinggal kita menggabungkan saja. Maka sesuai dengan kadar kejujuran kita dalam na'am masalah ilmu. Di situ juga ada kemudahan yang banyak dalam masalah rezeki. Nah, taib, dan jangan dikira ilmu itu bukan rezeki. Bahkan seagung-agung rezeki itu ilmu. Seagung-agung rezeki itu ilmu. Nah, terkadang dibukakan rezeki yang lain, tapi ternyata rezeki ilmu tidak dapat-dapat. Ini juga apa? Rugi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq huwal mutakaffilu birrizqi wal qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kadzalika Ar-Razzaq min asma'ihi war rizq min af'alihi naw'ani. Demikian pula Ar-Razzaq termasuk di antara nama-namanya, dan Ar-Rizq na'am termasuk dari apa? Perbuatan-perbuatannya. Nau'an, dua macam. Nah, Ar-Razzaq sebagai nama dan Ar-Rizq sebagai fi'il, sifat yang diambil dari apa? Dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Batakallam Ar-Razz 'ala anwa'ir rizqi fi syarhi nuniyah wa kadha Ahmad Isa. Nah, dan Ar-Razz berbicara tentang jenis-jenis rezeki dalam syarah beliau terhadap nunia, demikian pula Ahmad Isa dalam syarah beliau terhadap nunia. Nah, tayyib. Dan secara umum ikhwani fillah, rezeki yang sifatnya madiyah dan sifatnya apa? Ma'nawiyah. Sifatnya madiyah yang banyak dianggap manusia sebagai rezeki, yaitu harta, duit, dan seterusnya. Uang. Kebanyakan manusia anggap rezeki, bahkan sebagian apa? Rezeki itu ya hanya itu saja. Padahal apa? Rezeki yang maknawi itu apa? Lebih utama ya kan. Rezeki berupa hidayah. Hidayah itu rezeki. Ilmu. Nah, tak bisa menghafal Al-Qur'an. Dalam satu hari seorang menghafal satu muka misalnya. Itu rezeki yang agung ya kan, disyukuri. Dan kita na'am berusaha. Itu rezeki yang sifatnya maknawi. Dan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk semua makhluk mendapatkannya, rezeki yang mati, yaitu rezeki yang apa? Yang berupa perkara-perkara dengannya tubuhnya bisa tegak. Itu Allah janjikan. Tapi kalau rezeki yang maknawi, kalau kita tidak mencari sekuat tenaga mengumpulkannya dari waktu ke waktu, ikhwani fillah, seorang tidak dapat. Nah, berupa ilmu, nah, dan seterusnya. Kemudian nama berikutnya Ar-Raqib. Qala Allah Ta'ala, falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Perkataan siapa ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an? Indaknya Umar. Nah. Perkataan Isa alaihi salam di Surat Al-Ma'idah. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau telah mewafatkanku, kunta antar raqiba alaihi, maka engkau lah dan yang mengawasi mereka. Naam. Ar-Raqib. Adapun dalil dari As-Sunnah hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi khalbatil hajah. Wa fiha thumma yaqra'u thalatha ayatin. Ya, pada khutbatul hajah kemudian Nabi SAW membaca 3 ayat, wa fiha innallaha kana 'alaikum raqiba. Di surat apa ini? Mbak Abdillah. Nah, di surat An-Nisa. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengawasi kalian semua. Mengawasi terkandung padanya penjagaan. Naam. Dan pengawasan semua apa-apa yang kita lakukan. Walil hadithi tariqan ahaduhuma fiha inqita' wal akhar an Abi al-Ahwas an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqad sami'a minhu wa sahahu al-Albani fi sahih Abi Dawud. Nah. Memiliki dua jalan ikhwan fillah, satunya ada inqita' tapi satunya muttasil. Wa dzakarahu Ibnu Mandah mustashhidan bihi ala ismiyatillahi azza wa jal birraqib. Dan Ibnu Mandah menyebutkan dalam hadis ini untuk menguatkan tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Sekarang maknanya, maknahu qala Ibnu Jarir, ya, berhubungan dengan tafsir na'am ayat pertama dari surat An-Nisa. Raqiban ay hafidhun muhsiyan 'alaikum a'malakum. Di komah di sini lebih mudah. Na'am hafidhun muhsiyan 'alaikum a'malakum, yaitu zat yang maha na'am menjaga dan apa? Mengawasi semua amalan-amalan kalian, dalam artian semua amalan-amalan kalian itu tidak ada yang luput dari apa pencatatan. Semua terawasi, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian mutafakkidan bi'ayatakum hurmata arhamikum. Di sini taknya harusnya ditulis tak marbutah kan ini. Sebagaimana dalam kitab asal. Jadi sempat membingungkan, tapi ketika dirujuk ternyata memang taknya keliru di sini. Nah, dibetulkan. Karena kalau tak seperti ini akan membingungkan, apalagi ada koma. Membacanya bisa hurrimat arhamakum, bagaimana ini? Sayyid masih berhubungan dengan mutafakkidan. Ya, mutafakkidan ri'ayatakum hurmata arhamikum wasilatakum iyyaha. Yaitu zat yang apa? Mutafakkid, senantiasa apa? Senantiasa memperhatikan bagaimana penjagaan kalian terhadap kehormatan na'am apa? Rahim-rahim kalian, yaitu kehormatan kerabat-kerabat kalian. Dan mengawasi kalian bagaimana kalian menyambung kerabat-kerabat. Lihat. Ini maksud dari penjelasan Ibnu Jarir. Ya. Mutafakkidan ri'ayatakum, berarti hurmata sebagai apa ini? Hurmata arhamikum wasilatakum iyaha. Indak apa sih?